بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، kita telah selesai dari kaidah yang kedua berhubungan dengan kaidah-kaidah tentang adillah asma wa sifat. Sebelumnya kaidah yang pertama apa? Indahnya begini. Baik, maknanya baik, maksudnya kaidah yang kedua Quran wa sunnah. Di nusus Al-Quran wa sunnah. Di nusus Al-Quran wa sunnah. Ijra'uha ala rohiha dunia takhir. La siyama nusus sifati. Haythu lamadara. Al-Lati. Nah, maka haythu lamadara. Haythu. Haythu lamadara. Iha, nah, maknanya wajib dalam mas-mas dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita itu menjalankan sesuai dohirnya tanpa mengubah-ubahnya. Dan terlebih lagi ada nas-mas yang berhubung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada peluang bagi akal di dalamnya. Okay. Nah, ahsan. Ini. Faedah yang pertama berhubungan dengan dalil yang permasalahan asma wa sifat ditetapkan dengannya. Ini intinya, yaitu intinya faedah pertama yaitu yang menjadi dalil permasalahan asma wa sifat adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita na'am mensikapi Al-Qur'an dan Sunnah tersebut, Pak? Harus kita jalankan sesuai zahirnya. Tidak boleh kita ubah-ubah. Nah, sekarang penjelasan lebih lanjut tentang zahir suatu nas pada kaidah yang ketiga. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah al-qa'idah ats-tsalithah. Zahir nusus as-sifati ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Fa bi'tibari al-ma'na hiya ma'luma wa bi'tibari al-kayfiyyati allati hiya 'alayha majhulah. Zahir-zahir dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita ketahui dari satu sisi dan kita tidak mengetahuinya di sisi yang lain. Adapun dari sisi makna, maka itu diketahui jelas. Dan dari sisi kaifiyah, dari sisi bagaimananya, maka hal tersebut tidaklah diketahui. Maksudnya bagaimana, ikhwan fillah? Bahwasanya ketika telah kita lewati pada kaidah kedua, bahwasanya kita harus menjalankan nas-nas tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Tidak boleh kita berpaling dari zahir nas tersebut menuju kepada makna yang lain yang lemah. Ini dinamakan apa? Nah, yaitu berpalingnya seseorang dari makna zahir ke makna yang lain yang lemah. Namanya apa? Entah ya Ridwan. Namanya tahrif. Baik, tidak boleh kita melakukan tahrif. Nah, sekarang zahir-zahir dari nas-nas sifat itu apa? Ada sisi yang kita bisa mengetahuinya dan ada sisi yang kita tidak tahu. Paham? Nah, sisi yang kita ketahui adalah dari sisi makna. Maknanya tahu kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tayyib innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat. Kita tahu makna mencintai, makna mahabbah, tahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman 'ala al-'arsyistawa, kita pun tahu makna istiwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah orang-orang dari kalangan ahlul kitab, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu fal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Kita tahu makna yad, makna tangan. Jadi dari sisi makna tahu. Kenapa? Karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab yang apa? Yang jelas. Paham? Nah, sisi yang kita tidak mengetahuinya adalah dari sisi kaifiyah. Sisi bagaimananya ini sesuatu yang majhulah. Kita tidak bisa mengetahuinya. Nah, paham makna kaidah secara global terlebih dahulu? Paham? Entang ya, Hudaifah? Paham? Baik, Wahyu? Hah? Tanya sama Hudaifah nanti. Hudaifah sudah paham. Baik. Siapa yang belum paham lagi? Paham nih mas? Hah? Paham Nabi? Nah, nanti tanya sama anak. Paham Nabi? Tiga. Paham Muhammad? Hah? Gimana? Jelaskan, kum. Nah, asal dalam Allah pun. Paham? Hah? Paham tak ya? Nas-nas itu memiliki makna tidak? Memiliki maknanya tidak? Nah, zahir dari suatu nas itu yang nampak pertama kali, yang muncul dalam pemahaman kita pertama kali itulah yang zahir. Nah, tayyib. Nah, makna yang zahir dari suatu nas itu kita akan mengetahuinya. Tapi kaifiyah dari suatu nas, yang dimaksud dengan nas itu dalil-dalil Alkitab maupun sunnah yang sahih. Kaifiyahnya kita tahu enggak? Tidak tahu. Ini maksud kaidah yang kedua, bahwasanya zahir nas tentang sifat-sifat itu ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui adalah dari sisi maknanya. Yang tidak kita ketahui dari sisi kaifiahnya. Mudah sekali. Nah, sudah paham nih mas? Hah? Makanya diperhatikan. Qala wa qad dalla ala dhalika as-sam'u wal 'aqlu. Telah menunjukkan tentang hal tersebut dalil sam'i dan dalil aqli. Baik. Yang dimaksud dengan dalil sam'i apa? Irbat. Al-Qur'an dan As-sunnah. Baik. Dalil akli berdasarkan akal. Kenapa sering dalam kitab ini Al-Khanifillah Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ada dalil sam'i dan dalil akli? Karena nah, butuh untuk membantah ahli bidah. Nah, baik dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah maupun yang lainnya, dari kalangan ahli kalam yang mereka mengedepankan akal, sehingga nah, harus juga apa, ditegakkan pendalilan secara akal untuk menunjukkan kebatilan akidah mereka. Qala amma sam'u fa minhu qawluhu ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah suatu kitab yang telah kami turunkan kitab tersebut kepadamu wahai Muhammad yang sifatnya mubarak, diberkahi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan para ulul albab mengambil pelajaran darinya. Kira-kira suatu kitab yang kita diperintahkan untuk mentadaburinya, bisa kita ketahui maknanya tidak, Syahid? Jelas bisa. Bagaimana kita bisa tadabur kalau tidak bisa memahaminya? Nah, demikian pula bagaimana kita bisa mengambil pelajaran kalau kita tidak paham maknanya? Ini jelas bahwasanya nas-nas Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang bisa dipahami maknanya. Wa qauluhu ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami jadikan kitab itu Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian memikirkannya. Nabi itu berusaha memahaminya. Bagaimana Nabi diperintahkan untuk memahami kalau tidak bisa diketahui maknanya? Ini tidak mungkin. Pasti berarti apa? Diketahui maknanya. Wa qauluhu jalla dzikruhu wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepadamu adz-dzikr untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka berpikir. Makna adz-dzikr di sini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan adz-dzikr adalah Al-Qur'an itu sendiri. Yaitu berarti kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an agar engkau menjelaskan syariat yang Allah turunkan. Ada juga yang memaknakan adz-dzikr di sini as-sunnah. Berarti maknanya telah kami turunkan kepadamu as-sunnah, karena sunnah juga wahyu, agar engkau menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Qur'an kepada manusia. Karena di antara fungsi as-sunnah adalah apa, Ahmad? Menafsirkan Al-Qur'an. Paham? Ini dua pemaknaan ayat tersebut. Qala wa tadabburu la yakunu illa fima yumkinu al-wusulu ila fahmi. Liyatadhakkara al-insanu bima fahimahu minhu. Wa qaulul Qur'ani arabiyan liyaqilahu man yafhamul arabiyah. Dan tadabbur, pendalilannya dari ayat yang pertama, tadabbur tidaklah akan ada kecuali pada apa-apa yang mungkin untuk bisa dipahami. Untuk bisa kita mencapai pemahaman itu mungkin, maka kita diperintahkan tadabbur. Kalau untuk bisa paham tidak mungkin, perintah untuk tadabbur berarti perintah yang apa, tidak mungkin kita laksanakannya, tidak. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lakukan. Kenapa? Karena Allah tidak membebani hambanya kecuali dengan yang mereka mampu. Paham? Mafhum ya Alim? Taib. Jadi tidak akan mungkin tadabur kecuali kalau bisa dipahami ayat-ayat tersebut, dan agar manusia mengambil pelajaran dari apa yang telah dia pahami. Namanya mengambil pelajaran kalau belum paham bagaimana bisa. Kemudian keadaan Al-Quran yang berbahasa Arab, diturunkan agar kita bisa memahaminya. Liyaqilahu man yafhamul arabiyyah, agar bisa memahami Al-Qur'an tersebut orang-orang yang memahami bahasa Arab. Jadi yang paham bahasa Arab yang akan paham dengan bahasa Al-Qur'an. Maka dari sini sekaligus ikhwanillah terdapat dorongan bagi kita untuk betul-betul berusaha mempelajarinya. Jangan menyerah sampai seorang bisa minimal bisa membaca kitab-kitab para ulama, nah, dan memahaminya. Kemudian dengan itu kita bisa mengetahui penjelasan mereka tentang tafsir Al-Qur'an. Qala wa yadullu ala anna ma'nahu ma'lumun. Dan di sini yadullu sebenarnya masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Makanya ahsannya dalam bentuk koma. Ya wa qaulul Qur'an arabiyyan liyaqilahu man yafhamul arabiyyah yadullu ala anna ma'nahu ma'lumun. Tayyib. Jadi di komah pada liyaqilahu man yafhamul arabiyyah, karena belum selesai, ada kelanjutannya sebagai jawaban. Itu keadaan Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar orang yang memahami Arabiyah mampu yang memahami Al-Qur'an tersebut, ini menunjukkan bahwasannya maknanya makna Al-Qur'an itu maklum, sesuatu yang bisa diketahui. Qala wa illa lamma kana farqun baina an yakuna bil lughatil arabiyyah aw ghairiha. Jika tidak demikian, maka tidak ada perbedaan keadaan Al-Qur'an dengan bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab. Kenapa? Karena sama-sama tidak bisa dipahami. Ini kalau seandainya Al-Qur'an tidak bisa dipahami, tapi tentunya ini sesuatu yang batil. Al-Qur'an jelas sebagai petunjuk hidup, mesti bisa dipahami maknanya. Qala bayanu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana lin-nas syamilun li bayani lafdhihi wa bayani ma'nah. Dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an kepada manusia ini mencakup penjelasan lafadznya juga penjelasan maknanya. Jadi lafadz-lafadznya dijelaskan oleh Nabi, demikian pula makna-maknanya. Taim. Ini pendalilan secara sama. Nah, pahami dulu, kita ambil nama itu dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.